Bukan Mai. Dikawal, Pak. Dikawal. Iya. Ya, begini Pak Mario. Yes. Belakangan ini banyak dari kawan saya, seperti mungkin di daerah mana juga, yang menjadi caleg, jadi calon legislatif. Yang pada kenyataannya saya melihat sendiri itu khayalan yang irasional. Karena melihat potensi tidak ada, tapi nekat. Lebih celaka lagi, kalau mereka itu tanya pada saya, minta pertimbangan, saya sendiri tidak berani memberikan jawaban yang objektif. Jadi walaupun saya melihat potensi tidak ada, saya selalu membesarkan hati mereka. Jadi mohon komentar masalah pencalekan yang mungkin terjadi di mana-mana ini, kemudian dengan sikap saya yang tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Satu, perintahnya kepada kita, hanya berharaplah kamu kepada Tuhan, bukan kepada jabatan. Orang yang sampai jual tanah, hutang untuk menjabat, itu berharap dari jabatan. Dan Tuhan senang membuktikan bahwa jabatan bukan tempat berharap dengan membatalkannya. Tuhan tempat berharap. Kemudian, khayalan itu memang harus tidak masuk akal. Yang menjadikan tidak pantas itu adalah upayanya. Berkhayallah setinggi mungkin, tetapi upayanya pantas. Yang menjadikan orang itu tidak pantas adalah jauh antara yang diinginkannya dengan yang dilakukannya. Berapa banyak orang ingin jadi orang kaya, tetapi perilakunya tidak menunjukkan dia akan jadi orang kaya? Coba. Memikirkan yang kecil-kecil, mempertengkarkan yang kecil-kecil. Tuh, menjagokan yang tidak memperbaiki rezeki, marah, bertindak anarkis kepada hal-hal yang tidak memperbaiki rezeki. Coba kalau orang Indonesia tahu bahwa yang dilakukan orang lain itu adalah cara untuk menguntungkan mereka karena jabatan, kita itu kalau ada orang kampanye itu senyum ramah. Janji, wong janji-janji itu tidak dipenuhi selama ini kok janji lagi. Gitu dong. Ya, mau kasih uang terima kasih, tapi aku belum tentu pilih kamu loh ya. Itu. Ya, lalu Anda pilih orang-orang yang menjanjikan pada pribadinya kemampuan untuk tiga hal. Menjadi orang yang jujur. Kalau jujur pasti berpihak kepada Anda. Ketiga, tegas. Tidak berlama-lama membiarkan orang dalam kesulitan. Dan ketiga, pandai. Karena kalau sudah jujur dan tegas, jujurlah, tegaslah tentang yang memandaikan kehidupan. Itu. Baik, Pak Mario, terima kasih. Ada satu bagian lagi yang tidak boleh ketinggalan oleh sahabat Indonesia yang super. Apakah takdir Anda, apakah Anda berhak untuk mendapatkan sesuatu yang besar? Jawabannya selain satu ini, tetap di Mario Teguh, Golden Ways. Kita jadi orang kaya, amin. Andai, gak usah pakai kerja. Andai, kita jadi konglomerat, disumpahin jadi konglomerat.